Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatin nafli. Fasal yang menjelaskan tentang sholat nafl atau sholat sunnah ya. Nafl ini istilah atau kata lain dari sunnah. Dan fasal ini merupakan fasal terakhir di juz pertama di dalam kitab I'anatut Thalibin ya. Karena di juz kedua itu dimulai dengan fasal yang menjelaskan tentang jamaah. Wa huwa lughatan aziyadah. Kata nafl bila ditinjau dari makna aslinya bahasa Arab artinya adalah aziyadah. Ziyadah terjemahnya tambah ya, tambah atau tambahan. Wasyar'an kalau ditinjau dari istilah fikih atau istilah syariat, arti dari nafl adalah mayusabu ala fi'lihi, jadi perbuatan yang bila dilakukan akan diberi pahala oleh Allah. Wala yu'aqabu ala tarkihi, tetapi kalau ditinggalkan tidak disiksa, tidak diberi dosa oleh Allah. Jadi seperti apa yang kita pahami selama ini bahwa nafl ini adalah salah satu dari hukum taklifi ya, hukum taklifi yang memiliki konsekuensi hanya saat dilakukan saja, karena di saat dilakukan mendapat pahala, tetapi kalau ditinggalkan tidak diberi dosa. Wa yu'abbaru anhu, ini istilah lain dari nafl. Wa yu'abbaru anhu bitatawu'i wasunnah wal mustahab wal mandub. Jadi ini adalah beberapa kata yang memiliki arti yang sama. Lima kata ya. Kalau di fatumin disebutkan lima kata. Ada nafl, tatawu', sunnah, mustahab dan juga mandub. Ini pengertiannya sama, mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Wa thawabul fardi yafdhuluhu bisab'ina darajah. Pahala yang didapatkan di saat melakukan ibadah fardu ini lebih tinggi, lebih utama 70 tingkat dibandingkan dengan sunnah. Jadi ini perbandingan antara fardu dengan nafl ya, fardu dengan nafl. Ini walaupun keduanya mendapatkan pahala saat dilakukan, tetapi fardu ini memiliki keunggulan 70 kali lipat dibandingkan nafl. Kama fi hadisin shahahahu Ibnu Huzaimah ya. Jadi penjelasan 70 kali lipat ini dijelaskan di hadis yang dikategorikan sahih oleh Ibnu Huzaimah. Wa suri'a liyukammilan naqsal faraid. Ibadah nafl atau sunnah itu disyariatkan untuk menyempurnakan kekurangan ibadah fardu. Jadi kalau ada ibadah fardu yang kurang baik maupun kurang syarat-syaratnya namun tidak diketahui, ibadah itu bisa disempurnakan oleh ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah itu syariatnya adalah untuk menyempurnakan kekurangan ibadah fardu. Bal waliyakuma fil akhirah la fid dunya maqama maturika minha li udrin. Ibadah sunnah juga bisa menempati tempat ibadah fardu yang ditinggalkan. Jadi seorang yang meninggalkan ibadah fardu, misalkan tidak melakukan sholat duhur, hal itu bisa ditempati oleh ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah bisa menempati ibadah fardu yang ditinggalkan. Namun hal ini hanya berlaku di akhirat saja, fil akhirah. Artinya kelak di akhirat seorang yang meninggalkan kefarduan tetapi dia memiliki pahala kesunahan, kefarduan yang ditinggalkan itu tidak mendapat tuntutan di akhirat. La fid dunya, tetapi hal itu tidak berlaku di dunia. Artinya hukum atau konsekuensi meninggalkan kefarduan di dunia itu tetap berlaku. Karena syariat ini cukup keras ya, cukup keras dengan seseorang yang tidak mau melakukan kefarduan. Misalkan tidak mau membayar zakat atau sholat ya. Jadi hukum Islam itu konsekuensi orang-orang yang tidak melakukan kefarduan tetap berlaku walaupun dia memiliki beberapa kesunahan ya. Itu maksudnya fil akhirah la fid dunya. Jadi ibadah sunnah bisa menempati tempat fardu yang ditinggalkan dan itu hanya berlaku di akhirat. Namun kefarduan yang ditinggalkan yang bisa ditambal oleh ibadah sunnah hanyalah ibadah fardu yang ditinggalkan li udhrin, karena adanya kelupaan, ada udhur ya, ada udhur, contoh udhur kanisian, jadi lupa melakukan sholat dan tidak ingat sama sekali hingga meninggal, itu kelak di akhirat kefarduan yang ditinggalkan itu bisa ditempati oleh ibadah sunnah kamanas sholaihi, seperti yang dijelaskan di dalam nas ya, di dalam nas. Wassolatu afdhulu ibadatil badan ba'da syahadatain. Ibadah sholat merupakan ibadah badan yang paling utama ya. Ibadah badan yang paling utama setelah mengucapkan dua syahadat. Jadi mengucapkan dua syahadat ini adalah ibadah yang paling utama, sebab dengan dua syahadat ini seseorang bisa selamat dari siksa neraka kelak di akhirat. Kemudian setelah syahadat, ibadah yang lebih utama adalah sholat. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Jadi ibadah badan ini artinya ibadah yang tidak merupakan ibadah hati ataupun ibadah yang merupakan berhubungan dengan harta. Jadi badan ini mengecualikan hati. Ada juga ulama yang mengecualikan harta. Fafarduha afdhulul furud. Kalau sholat adalah ibadah badan yang paling utama, maka sholat fardu adalah kefarduan yang paling utama. Wa nafluha afdhulun nawafil, dan sholat sunnah adalah kesunahan yang paling utama. Wa yaliha shaumu, setelah ibadah sholat urutan ibadah yang paling utama adalah puasa. Jadi pertama dua syahadat, kedua sholat, ketiga puasa. Fal haju, lalu haji. Faz zakatu, lalu zakat. Jadi rukun Islam itu kalau di dalam Fathul Mu'in ini yang paling rendah itu zakat ya. Walaupun urutan haji kalau di rukun Islam itu penyebutannya biasanya yang terakhir ya, tapi ternyata di dalam Fathul Mu'in ini derajat haji itu di atas zakat. Alama jazama bihi ba'duhum, menurut pendapat sebagian ulama. Jadi urutan keutamaan ini hanya dijelaskan oleh sebagian ulama. Artinya urutan ini tidak disepakati oleh semua ulama ya, tidak disepakati oleh semua ulama, dalam arti ada perbedaan ulama tentang ini. Wakila afdhulu hazakah. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ibadah badan yang paling utama adalah zakat. Jadi dhamirha ini kembalinya ke ibadatil badan. Wakila shaumu, ada juga yang mengatakan puasa. Wakilal haju, ada yang mengatakan haji. Wakila ghairu dzalik, bahkan ada yang mengatakan tidak itu semua. Jadi ibadah yang paling utama tidaklah sholat, tidak zakat, tidak puasa, dan tidak haji. Ada juga yang berpendapat seperti itu. wal khilafu fil iktsari min wahid ay urfan mal iktisari alal aqidi minal akhar. Jadi perbandingan antara dua ibadah mana yang paling utama itu tidak, yang dimaksud tidaklah membandingkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalkan membandingkan satu sholat dengan puasa misalkan ya. Satu sholat dalam arti dua rakaat sholat dibandingkan dengan puasa satu hari, tidak seperti itu yang dimaksud. Tetapi seorang yang melakukan dua ibadah ini, tetapi dia ingin memperbanyak salah satunya dan yang lain melakukan yang paling sunnah. Misalkan kalau ada seseorang yang memiliki pilihan antara dia melakukan sholat satu tetapi puasanya banyak, atau sebaliknya melakukan satu puasa tetapi sholatnya banyak, itu lebih utama yang mana ya? Maksudnya seperti itu, lebih utama yang mana. Jadi tidak membandingkan satu dengan yang lain, tetapi perbandingan itu memperbanyak salah satu dan yang lain hanya melakukan yang paling utama, yang paling kuat ya. Akad ini maksudnya yang paling kuat. Artinya kalau pendapat yang pertama tadi antara sholat dibandingkan dengan puasa, berarti lebih baik memperbanyak sholat puasa satu kali dibandingkan dengan puasa beberapa kali tapi sholatnya satu. Wa illa jika tidak demikian, fasomu yaumin afdhalu min rakataini. Kalau perbandingannya tidak seperti yang saya jelaskan tadi, maka puasa satu hari itu lebih utama daripada dua rakaat ya. Karena memang durasinya lebih lama. Puasa satu hari itu 24 jam. Sedangkan dua rakaat ini hanya beberapa menit ya. Jadi perbedaan ulama tentang ibadah badan yang paling utama itu apa, itu perbandingannya adalah yang satu diperbanyak kemudian yang lain hanya melakukan yang paling baik saja. Wa sholatun nafli kismani wallahu a'lamu bisawabi.